리아 가이아 비차라냐 리아 리아 리아 apa kau memikirkan semua yang ku impikan liar liar liar kau percayakan masa depan hidupmu kedua kakimu takkan gentar dari semua yang menantangmu ya liar liar aku tergila-gila jalan pikirannya liar liar apa kau memikirkan semua yang ku tawarkan? Lia, Lia, Lia. Kau percayakan masa depan hidupmu kedua kakimu kau dan lingkaran jiwamu menarik langkah kakiku bermain dengan apimu aku terbakar bahagia tergila-gila jalan pikirannya Lia, Lia, Lia apa kau memikirkan semua yang kutawarkan Lia, Lia, Lia